Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni' fil Imam Musa bin Ahmad rahimahullah. Kita masih berbicara perkara yang berkaitan dengan adzan dan iqamah. Poin yang paling akhir dari pertemuan kita kemarin, kita telah membahas tentang bolehnya kalau yang azan itu mumayyiz, anak-anak yang sudah paham. Mumayyiz itu anak-anak yang paham untuk diajak bicara. Nah, anak-anak yang kemudian memberikan respon tatkala kita berinteraksi dengannya. Ada yang menyebutkan yang namanya mumayyiz itu anak yang sudah mencapai usia 7 tahun itu mumayyiz. Nah, sehingga ada yang menyebutkan definisi mumayyiz itu dari segi umur, ada yang menyebutkan mumayyiz itu definisinya dari sisi sifat. Nah, kalau umur itu 7 tahun, kalau sifat dia kalau diajak berinteraksi, bercakap-cakap, maka dia sedang menanggapinya. Ini mumayyiz. Baik, ini khairudina azakumullah. Nah, yang kemudian disebutkan juga kemarin bolehnya atau tidak sahnya azan kecuali harus tertib, kemudian berkesinambungan muala. Baik, yang diperbolehkan kemudian untuk mulahan ini menyuarakan melakukan azan, tetapi ini makruh hukumnya. Baik, kemudian kita menginjak di poin setelahnya. Kalau mengalir rahimahullah, fayusiluhuma faslun kathir, dan membatalkan keduanya, membatalkan azan dan iqamah, faslun kathirun, pemisah yang banyak, maknanya pemisah yang panjang. Baik, jadi dipersyaratkan untuk azan dan iqamah itu mualaf, bersambung dari satu kalimat ke kalimat yang lainnya, tidak ada interval yang begitu panjangnya. Nah, kalau kemudian baik seseorang mengucapkan kalimat dalam azan, misalnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia tinggal untuk beraktivitas yang lainnya, berwudu atau mengerjakan pekerjaan yang lainnya, kemudian dia balik lagi untuk melanjutkan azannya, maka tidak sah azannya. Nah, jadi harus mualaf, batal azannya tatkala dipisah dengan pemisah yang lama. Nah, wa yasirun muharramun, dan batal pula kalau yang memisahkannya itu sebentar tapi yang haram. Nah, sebentar tapi yang haram. Kalau tadi dipisah dengan perkara yang mubah tapi lama, lamanya itu juga ikhwan fillah jazakumullah, ini secara urf. Nah, batasannya bagaimana orang disebut lama dan sebentar dalam pemisahan kalimat-kalimat dalam azan dan iqamah. Ini saya sesuai dengan kebiasaan. Nah, Kalau kemudian seorang azan, di tengah-tengah azannya kemudian dia ke tempat wudu, dia wudu. Setelah wudu kemudian dia beraktivitas yang lain, kemudian dia balik ke tempat azannya dan melanjutkan azannya. Tentunya ini tidak sah azannya. Nah, ini sudah kelihatan lama kan? Wudunya, terus aktivitas yang lainnya baru melanjutkan azannya. Dan disebutkan yang lainnya dan termasuk pembatal azan pula, meskipun yang memisahkannya itu sebentar. Nah, memisahkan sebentar, mungkin hitungan detik. Selesai orang itu berwudu, saya itu mungkin membutuhkan beberapa menit. Kalau ini hitungan detik, nah, sangat sebentar sekali. Tapi apa yang dia ucapkan itu perkara yang haram, maka batal baik azannya, tidak sah azannya. Nah, sepani budina ajakumullah, misal di tengah-tengah dia azan, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, sebelum dia mengucapkan hayya 'alash shalah, kemudian dia bercakap-cakap dengan temannya yang ada di situ, membicarakan fulan. Nah, membicarakan kejelekannya pula. Baik, bukan dalam rangka nasihat, bukan rangka yang lainnya. Dia menghibai pula. Riba termasuk min kabair dzunub, termasuk dosa besar. Nah, di tengah-tengah azan dia sempatkan untuk membicarakan orang lain. Riba. Nah, pembicaraan yang seandainya didengar oleh saudaranya, saya enggak senang untuk mendengarkannya. Maka menurut Malik rahimahullah, yasirul muharram, meskipun sebentar dia ribahnya di tengah-tengah azannya, baik maka batal azannya. Nah, bahirnya ikhwanidina azakumullah, kalau kemudian seorang muazin berbicara sebentar tapi mubah, bukan perkara yang haram, tetap sah azannya. Misal seseorang sebelum mengucapkan hayya 'alash shalah misalnya, kemudian baik ada seorang yang datang bertanya aina fulan, di mana fulan. Nah, kemudian dia jawab, baik fulan sedang di ruang sana. Kemudian dia melanjutkan azannya hayya 'alash shalah. Zahirnya kami tidak azan, memang tidak batal azannya. Nah, karena yasir sedikit dan mubah. Tapi kalau yasirun muharramun, meskipun sedikit, kalau pembicaraannya itu pembicaraan yang diharamkan, riba atau yang lainnya, perkara-perkara yang haram, baik, maka batal azannya. Nah, kalau kemudian perkara-perkara yang mubah tapi lama pemisahnya, begitu lamanya, baik, maka batal pula azannya. Baik, intinya qonibnya Allah dipersyaratkan mualah. Nah, tidak dipisah dengan aktivitas yang lain selain azan dan iqamah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yajzi'u qabla al-waqti. Tidak sah azan itu sebelum masuk waktu. Nah, tidak sah azan itu sebelum masuk waktunya. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan idza hadratish shalah fayu'adzin lakum ahadukum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika datang waktu salat, jika datang waktu salat, baik, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Intinya kan binajakumullah, azan itu waktunya kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau kemudian saya seseorang belum masuk waktu sholat, dia sudah ada. Nah, ternyata keliru. Baik, jam 5:30 dia mengumandangkan azan di sholat maghrib. Ternyata maghribnya jam 6 misalnya, atau jam 6 kurang 1/4. Nanti kalau datang tepat waktunya, sudah masuk diulangi azannya. Nah, yang tadi tidak sah. Baik, nah, dipersalahkan azan itu, nah, tatkala sudah masuk waktu sholat. Baik, dan juga khalifina azatumullah, nah, bukannya sudah masuk waktu sholat, Tapi azan itu dijalankan tatkala memang kita mau menjalankan sholat. Mau menjalankan sholat. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Sholat isya. Jamaah berniat untuk menjalankannya di akhir waktu. Karena ini waktu yang afdol. Nah, mungkin tatkala masuk waktu sholat isya, di masjid itu masih diadakan daros ta'lim. Nah, ya sekalian baik menjalankan perkara yang afdal, mengerjakan sholat isya-nya diakhirkan. Nah, ini lebih afdal. Baik. Kemudian kalau ini bikin azan, kapan azannya? Nah, apa kata kalau masuk sholat isya kemudian azan? Setelah azan dilanjutkan ta'lim. Nah, setelah ta'lim baru kemudian iqamah. Atau kemudian dilanjutkan ta'limnya sampai selesai kemudian baru azan kemudian iqamah. Nah, ikhwani fillah azan menurut pendapat yang orang di pendapat yang kedua. Nah, jadi azan itu diumandangkan tatkala orang itu mau menjalankan sholat. Nah, tatkala Bilal baik mau mengumandangkan azan untuk sholat zuhur. Tatkala hari begitu panasnya, Rasulullah SAW baik beliau perintahkan nanti tunggu sampai dingin. Nah, kemudian setelah itu Bilal mau azan, kata Rasulullah tunggu sampai dingin. Sampai kemudian dingin, baru kemudian Bilal mengumandangkan azan. Ini menunjukkan ikhwani fillah rahimakumullah, azan itu berdekatan dengan perbuatan sholat. Nah, sehingga kalau seorang memang baik berniat untuk jamaah itu sholat isya-nya mau akhir, agak akhir misalnya, ya azannya nanti. Nah, azannya kalau mau menjalankan sholat, bukan tatkala masuk waktu sholat. Nah, sehingga ikhwani fillah rahimakumullah, kalau misalnya di situ mau dilanjutkan darasnya, ya dilanjutkan dulu sampai selesai. Kemudian setelah selesai baru azan, baik meskipun jaraknya misalnya baik 1 jam. Nah, dari waktu masuknya sholat isya. Ikhwani fillah rahimakumullah, terus bagaimana? Apakah kita menggunakan speaker di luar? Nah, kalau mungkin ikhwani fillah rahimakumullah khawatir menimbulkan fitnah, nah, tidak usah pakai speaker di luar. Baik. Mungkin nanti kita menimbulkan fitnah. Ini kok isya waktunya jam segini? Nah, sudah begitu lama jarak dengan masyarakat misalnya. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kebenarkan azan, nah, azan yang dilakukan dia sendiri misalnya. Siapa yang sepakat? Atau kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, sebagainya kita bahas, azan itu fardhu kifayah. Nah, kalau kemudian di kampung itu banyak masjid yang pada saat masuk waktu sholat isya itu masjid-masjid sudah mengumandangkan azan. Baik. Tinggal nanti kalau mau sholat isya, tinggal iqamah, nggak pakai azan. Nah, azan itu sudah dijalankan oleh orang-orang kampung di masjid-masjid mereka. Nah, fardhu kifayah, gugur kewajiban azannya. Baik, sehingga langsung iqamah tanpa azan meskipun sholatnya di masjid. Nah, iqamah, baik kemudian menjalankan sholat jamaah isya. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi azannya itu baik bergandengan dengan perbuatan sholatnya. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah beliau sebutkan illal fajr ba'da nisfil lail, beliau mengecualikan kecuali sholat subuh. Nah, kecuali sholat subuh boleh setelah pertengahan malam. Jadi boleh setelah pertengahan malam. Nah, boleh mengecualikan. Baik, jadi kalau untuk sholat subuh, nah, misalnya subuh masuk waktu subuh jam 4:30, nah, boleh azan subuh itu jam 1 atau jam 2 sudah azan jam subuh. Nah, terus nanti sholatnya baru 4:30. Baik, ini pendapatnya mazhab, pendapatnya mu'alif. Nah, berdalil dengan apa? Baik, berdalil yang dipakai adanya Bilal. Nah, inna Bilal yu'adzinu bil-lail. Bilal itu azan pada waktu malam hari. Nah, Bilal itu azan pada waktu malam hari. Fa'kulu wasrabu, kata Rasulullah, makanlah dan minumlah hatta yu'adzin Ibnu Maktum, sampai nanti Ibnu Maktum itu azan. Fa innahu la yu'adzin hatta yatla' al-fajr, karena Ibnu Maktum itu tidak azan kecuali tatkala terbitnya fajar. Jadi ini ikhwan fillah jazakumullah yang dipakai oleh mu'alif yang menunjukkan bolehnya azan subuh itu ba'da nisful lail. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah, ingat salat isya itu akhir waktunya bukan terbit fajar. Jadi salat isya itu akhir waktunya nisful lail. Ini sudah waktu terakhir. Nah, kapan nisful lail itu? Baik. Tenggelamnya matahari, nah sampai terbitnya fajar itu dibagi dua, tengah-tengahnya itu nisful lail. Nah, jadi tenggelamnya matahari jam berapa? Kemudian terbitnya fajar jam berapa? Sudah diambil tengah-tengahnya, itu nisful lail, dan itu batas akhir waktu salat isya. Bukan sampai salat subuh, bukan panjang sampai terbit fajar. Nah, maka ikhwan ibn dinasak misal, nah kalau nisful lail itu baik jam 12 misalnya, nisful lail itu tidak mesti jam 12. Nah, kalau orang itu ngitung jam itu memang pertengahan jam 12, tapi melihat lihat tenggelamnya matahari jam berapa, lihat terbit fajar jam berapa, tengah-tengah yang bisa pula jam 11. Nah, ya nisful lail. Baik, misalnya nisful lail itu jam 11. Nah, kemudian setengah 12 azan itu sholat subuh tidak masalah. Nah, menurut pendapatnya mu'alif rahimahullah. Baik, berdari dengan tadi yang disebutkan. Ikhwanifidina azakumullah. Nah, dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Dalam masalah ini ada yang berpendapat, baik, bahwasanya boleh azan fajar itu, nah, setelah nisful lail dengan syarat, baik, nanti ada yang azan tatkala terbit fajar. Nah, jadi nanti kalau terbit fajar, baik, ada azan, ada muadzin yang kedua, nah, maka boleh seseorang kemudian azan fajarnya, baik, pada nisful lail. Ini pendapat yang lainnya. Karena ikhwan fillah jazakumullah, kalau kemudian kita lihat hadis tadi, nah, jelas tadi Bilal azan yang pertama, baik, kemudian Ibnu Maktum azan yang kedua, berarti muadzinnya dua. Nah, maka diperbolehkan. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, pendapat yang lain dalam masalah ini ikhwan fillah jazakumullah, yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Sayyidina rahimahullah, tidak sah azan untuk salat fajar na'am ba'da nisful lail, tidak sah. Yang namanya azan itu harus sudah masuk waktu sholat, tidak disebutkan. Nah, kalau jam 12, jam 1 itu belum masuk sholat subuh. Nah, maka tidak sah untuk azan dalam waktu segitu. Dan azannya Bilal, baik, jadi azannya Bilal, nah, tatkala azan di malam hari itu tujuannya untuk membangunkan orang yang mau mengerjakan sholat malam, dan untuk mengingatkan orang yang sedang sholat witir, baik, ini sudah dekat fajar, cepat-cepat untuk sahur. Nah, ini khairuddina azakumullah. Jadi bukan azan tujuannya untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, jadi khairuddina azakumullah tetap tidak ada pengecualian. Nah, azan apapun diperkerakan sudah masuk waktu sholat. Baik, dan juga mendekati dikerjakannya sholat. Nah, ini khairuddina azakumullah. Baik, sehingga kalau kemudian kita simpulkan apa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah tentang syarat-syarat azan, yang pertama harus tertib, harus berurutan. Baik. Yang kedua harus mualaf, berkelanjutan. Nah, tidak bisa dipisahkan dengan pemisah yang panjang. Baik. Kemudian tidak boleh adanya lahan, lahan jali. Nah, di lahan yang jali, yang merubah makna. Nah, yang merubah makna. Baik. Apakah itu berkaitan dengan ilmu nahwu, nah, ataupun berkaitan dengan ilmu sorof. Nah, kalau itu kemudian merubah makna. Apa bedanya berkaitan dengan ilmu nahwu dengan ilmu sorof? Ilmu nahwu itu mempelajari akhir kata. Nah, apakah dia merfu? Nah, apakah dia itu dhammah misalnya? Apakah dia itu nasab di fathah? Apakah dia itu majrur di kasrah? Nah, ini namanya nahwu. Hanya akhir kata. Nah, adapun sorof, baik itu depan, kemudian tengah. Nah, ini juga termasuk perkara sorof. Nah, ini ikhwan yang dibina'an Allah. Kalau misalnya nah, wa asadu anna muhammadan. Nah, anna muhammadan. Baik, dia mantap. Kalau dibaca anna muhammadan misalnya. Baik, itu sudah menyalahi nahwu. Nah, ini disebut lahni. Nah, atau kemudian saya menyalahi dalam masalah sorof. Nah, ushadu misalnya. Baik, ini sorofnya keliru. Mestinya ashadu. Nah, af'al. Nah, baik, dia kemudian baca ushadu. Nah, keliru dalam masalah sorofnya. Ini namanya lahan. Nah, ini ikhwan yang dibina ajakumullah. Baik, jadi tidak adanya lahan yang jari yang kemudian bisa merubah makna yang dia ucapkan. Baik, kemudian yang keempat persyaratannya, jumlahnya, jumlah katanya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ditambah-tambahi dengan lafaz-lafaz yang lain, lafaz-lafaz yang tidak datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hayya 'ala khairil amali misalnya. Jadi misalnya, baik, lafaz-lafaz ada ditambah dengan selawat, ditambah dengan surat al-ikhlas, macam-macam. Nah, ini khonifinna'ayyukumullah. Jumlah kata-katanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Nah, ini persyaratan adanya. Kemudian persyaratan mu'adzinnya. Nah, sudah sebutkan. Yang pertama, laki-laki. Baik. Zakaran. Yang kedua, muslim. Tidak boleh orang kafir. Yang ketiga, akil, berakal. Yang keempat, mumayyiz. Tidak boleh anak-anak kemudian mengumandangkan adat. Kecuali kalau memang ada muslim-muslim lain yang sudah ada, jelas masuk waktu, sudah jelas masuk waktunya. Kalau enggak ada yang azan, dia azan, baik dikhawatirkan nanti belum masuk waktu sholat. Nah, tapi kalau masih bertegangnya orang-orang yang sudah tua, yang sudah dewasa, sudah kemenangkan azan, ada masalah. Kemudian sebuah masjid, enggak ada yang azan, anak-anak yang mungkin azan. Nah, kemudian persyaratan yang kelima, wahid, satu orang. Tidak diperkenankan azan dua orang. Nah, bergantian. Mana bergantian dalam satu azan dikerjakan dua orang, bergantian atau bersamaan. Nah, kemudian baik adil. Nah, makna adil tidak kemudian banyak berbuat kemaksiatan. Nah, ini persyaratan baik dari muadzinnya. Nah, selesai beliau membawakan dan menyebutkan baik beberapa perkara yang berkaitan dengan muadzin dan azannya. Baik, kemudian beliau sebutkan rahimahullah. Wa yusannu julusuhu ba'da adzanil maghrib yasiran. Disunnahkan julusuhu duduk ba'da adzanil maghrib setelah adzan maghrib yasiran sebentar. Maknanya panitia azanullah untuk sholat maghrib itu setelah azan kasih kesempatan jamaah untuk mengerjakan sholat sunnah. Jangan kemudian setelah azan langsung bersambung dengan iqamah. Karena sebagian pendapat sudah menyatakan waktu maghrib itu sangat pendek, sehingga setelah azan harus langsung iqamah karena nggak nutupi waktunya. Karena Ibnu Ibn Azad mula Rasul menyebutkan Sallu qabla al-maghrib. Nah, tapi saya kata beliau sallam mansya'a bagi mereka-mereka yang mau. Nah, menunjukkan adanya sholat sunnah baik sebelum maghrib. Maka kasih kesempatan baik para jamaah untuk yang mereka-mereka mengerjakan sholat sunnah baik sebelum maghrib. Nah, jadi tidak langsung setelah azan iqamah. Baik, ada sholat sunnah bagi mereka-mereka yang mau. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Baik. Lebih-lebih lagi ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau kemudian baik belum ada imamnya. Nah, imamnya belum ada. Nah, baik, jangan tergesa-gesa. Nah, kasih kesempatan makmum untuk mengerjakan sholat sunnah. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Baik. Karena memang sholat maghrib itu memang waktunya sebentar. Nah, dan juga disunahkan untuk menyegerakan sholat maghrib. Tapi masih ada sholat sunnah. Nah, jadi sebelum maghrib, qabla maghrib, baik, dikasih kesempatan, nah, untuk menjalankan sholat sunnah. Sehingga disebut yang ini disunahkan untuk duduk ba'da adzanil maghrib yasiran. Sebentar. Baik. Wa man jama'a aw qada fawaid azana bil ula thumma aqama li kulli fariidhatin. Baik. Di sini beliau sebutkan masalah. Nah, permasalahan bagi orang-orang yang menjama' salatnya. Yang kedua, bagi orang-orang yang mengqadha salatnya. Nah, jamak sholat, baik menjamak sholat apakah itu jamak takhir maupun jamak takdim. Nah, kemudian mengqadha sholat itu dikerjakan di luar waktu sholat, di luar waktu yang semestinya itu qadha. Nah, terus bagaimana hukum azannya dan bagaimana hukum iqamahnya? Nah, ini beliau sebutkan rahimahullah, wa man jama'a. Barang siapa yang menjamak sholat al-qadha fawaid atau mengqadha fawaid. Nah, sholat-sholat yang kemudian luput sudah keluar waktunya. Azan al-ula, azan di waktu yang pertama. Kalau dia misalnya jamak takhir, baik maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu sholat isya, naam, atau dikerjakan di waktu sholat maghrib. Baik. Azana lil ula, azan di sholat yang pertama. Nah, baik itu takhir maupun takdim, di sholat yang pertama dia azan. Waktu menjalankan sholat maghrib dia azan, atau menjalankan sholat zuhur dia azan. Baik. Summa aqama li kulli fariidhatin. Kemudian qomat di setiap sholatnya. Nah, kalau dia mengerjakan sholat isya, untuk dijamak dengan maghrib, dia cukup banyak iqamah, tidak perlu ada. Nah, demikian pula ikhwan ibn azakumullah, kalau kemudian dia mengqadha sholat, yang kemudian sholatnya itu berentetan. Nah, seseorang misalnya, saya karena udhurnya, nah, luput sholat zuhur, kemudian sholat asar, dan sholat maghrib. Nah, kemudian dia taunya waktu sholat isya. Nah, selesai sholat isya. Baik. Karena dia ingat waktu itu, nah, maka dia kerjakan zuhur. Nah, kemudian dikerjakan asar. Baik. Dan dikerjakan maghrib. Nah, ini adanya sekali. Nah, adanya sekali dan setiap sholatnya dengan iqamah. Nah, ini ikhwan fillah na'azakumullah. Intinya azan tidak berulang, yang diulangi adalah iqamah setiap sholatnya. Nah, ini kalau dia menjamak sholat atau mengqadha beberapa waktu sholat. Nah, baik. Wa yusannu li sami'ihi mutaba'atuhu sirran. dan disunahkan bagi orang yang mendengarnya, mendengar azan, disunahkan bagi orang yang mendengar azan mutabatuh, untuk mengikuti azan, menirukan azan sirron, tidak keras-keras. Jadi tidak keras-keras tatkala naam mengikuti azan. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin, kata Rasulullah. Kalau kalian mendengar muadzin, ucapkanlah semisal apa yang diucapkan muadzin. Ditirukan. Nah, tatkala setiap kalimat baik yang diucapkan muadzin itu ditirukan. Baik, ini sunnah. Ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Kita lihat idza sami'tumul muadzin, kalau kamu mendengar muadzin, maka faqulu, ucapkanlah. Dhahirnya yang diperintahkan untuk menirukan adalah mustami', orang yang mendengar, bukan muadzin. Nah, sehingga muadzin enggak perlu untuk menirukan azannya. Nah, karena azannya dia sendiri. Baik. Ikhwani fillah jazakumullah. Kecuali sebagian pendapat, kalau mungkin kita biasa azan bareng-bareng, masjid sini azan, masjid lain azan, di sini muadzin sedang azan. Nah, kemudian setelah dia berhenti, kan dia juga dengar azan di tempat yang lainnya. Muadzin yang sini menjawab azan yang mana? Karena dia mendengar dari azannya masjid tetangganya. Nah, yang muadzin sana setelah mendengar masjid sini azan, juga di tengah-tengah azannya dia menjawab azan yang lainnya. Nah, ini kan yang dikenal jazakumullah. Sampai juga sebagian para ulama di antara yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hatta fi shalah. Nah, meskipun di dalam salat. Tatkala kita di dalam salat, salat sunnah misalnya, baik, kemudian terdengar azan. Nah, maka ditirukan, dijawab suara muadzin. Hatta fi shalah. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sangat umuman. Idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar muadzin, apapun keadaan kalian, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ikhwan fillah jazakumullah. Zahirnya baik, menirukan muadzin itu hukumnya wajib zahirnya. Dan di sini boleh sebutkan faqulu dengan perintah. Hukum asal perintah itu wajib. Nah, ucapkan sebagaimana diucapkan muadzin. Fanisibina'adzakumullah. Tetapi dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, baik, tatkala Rasulullah SAW mendengar azan, disebutkan alal fitrah. Nah, alal fitrah ini menunjukkan saya tidak wajib untuk menjawab azan, sunnah. Juga perlakuan para sahabat, nah, yang disebut kalau Al-Bani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Nah, tatkala sedang baik di masjid waktu hari Jumat, tatkala khatib sudah di mimbar, kemudian muadzin azan, itu para jamaah sebagian sahabat masih ngobrol dengan yang lainnya. Nah, tatkala nanti khatib sudah memulai khutbahnya, baru mereka diam. Sebenarnya rahimahullah boleh sebutkan, seandainya tidak ada asar ini, saya berpendapat menjawab azan itu wajib. Nah, karena ada perbuatan sahabat yang mereka ngobrol tatkala azan dikumandangkan, baik, menunjukkan menjawab azan itu sunnah. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik, demikian boleh ikhwani fillah jazakumullah dikecualikan dari sunnah ini mereka-mereka yang sedang qada'il hajah. Nah, mereka-mereka yang sedang qada'il hajah tidak disunnahkan, baik, untuk menjawab muadzin. Baik, intinya disunnahkan untuk menjawab muadzin. Bagi siapa? Nah, liman yasma, bagi orang-orang yang mendengarnya. Baik, sehingga fa'idina azakumullah, seandainya seseorang melihat dari jauh orang yang azan, karena dia lihat orang itu memasukkan tangannya di telinganya. Baik, oh ini mungkin sedang azan. Dia lihat, tapi dia enggak dengar. Nah, enggak dengar kalimat-kalimat yang disuarakan. tapi dia yakin ini waktunya masuk sholat ini. Mungkin itu yakin azan, tapi dia enggak dengar apa yang dia ucapkan. Tentunya tidak disunahkan untuk menjawabnya. Dia enggak dengar. Nah, karena yang disebutkan di sini tidak sami'tu. Kalau kalian mendengar, meskipun kalian tidak melihatnya, kalian enggak lihat ini yang azan siapa yang enggak lihat, tapi dengar. Nah, dengar azan tanpa tahu wujud orangnya, siapa muadzinnya, saya itu enggak jadi soal. Patokannya yang penting kamu mendengar azan, maka itu dijawab. Nah, ini ikhwan yang dirinya Allah. Idza sami'tum al-mu'adzin, bahirnya ikhwan yang dirinya Allah, ini bukan azan di kaset, nah, bukan azan di radio. Nah, sel orang yang azan, idza sami'tum al-mu'adzin. Nah, ini ikhwan yang dirinya Allah. Baik. Sebagian ada yang bertanya, nah, baik, bagaimana kalau azan yang bid'ah? Apakah juga dijawab? Baik, apa contohnya azan yang bid'ah? Ada yang menyebutkan azan yang pertama untuk salat Jumat. Nah, azan yang pertama untuk salat Jumat. Baik, itu azan yang bid'ah pada sebagian orang. Nah, maka tidak wajib untuk dijawab. Ikhwan fillah jazakumullah. Nah, azan pertama untuk salat Jumat itu sunnah. Sunnah khulafaur rasyidin. Nah, sunnahnya Utsman bin Affan. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Sehingga baik, dengan kemudian kita baik gampang-gampang memutlakkan kalimat bid'ah, baik tanpa kemudian merujuk dengan aswalnya para imam, para ulama. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan azan awal untuk sholat Jum'ah itu sunnahnya khulafaur rasyidin. Nah, kadang-kadang ikhwan fillah jazakumullah, sebagian orang yang sholat Jum'ahnya azannya sekali, nah, itu menghujat mereka-mereka yang azan dua kali. Itu bid'ah itu. Nah, kita enggak boleh kemudian sholat di situ karena baik Jum'atannya ada kebid'ahan. Apa bid'ahnya? Azan dua kali. Padahal itu dijalankan Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Nah, tanpa dia sadari, baik, dia juga menjalankan kebid'ahan tatkala menegakkan sholat Jum'ah. Nah, apa kebid'ahannya? Kepada Ibn Azizullah, termasuk bid'ah marwaniyah. Nah, adanya mu'adzin di hadapan khatib, itu bid'ah marwaniyah. Nah, itu pertama kali yang mengadakan marwan. Nah, mu'adzin itu adanya tidak di hadapan khatib. Nah, mereka-mereka yang menghujat adanya adhan pertama itu bid'ah, tapi mereka mengerjakan bid'ah yang lainnya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah, jadi azan yang pertama, kalau menurut terdengar azan yang pertama, baik. Nah, dijawab. Nah, adapun yang mengharamkan, baik. Yang mengharamkan adanya pembicaraan setelahnya, yang mengharamkan adanya akad jual beli, transaksi jual beli, itu azan yang kedua. Nah, tatkala muazzin atau tatkala khatib sudah di atas mimbarnya, tatkala dikumandangkan azan yang kedua, itulah baik transaksi jual beli setelahnya termasuk muharram. Nah, ini kan dinamika kemudian. Ada pun yang pertama, lah tidak mengharamkan baik akad jual beli setelahnya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, setelah beliau membawakan yang khilafnya, apakah orang yang sholat itu menjawab adzan, apakah orang yang qada al-hajj itu menjawab adzan, baik beliau sebutkan warajih annal musalliya la yutabu al-mu'adzin wa qada qadil hajjah. Pendapat yang rajih, orang yang sedang sholat tidak mengikuti muadzin. Nah, demikian pula orang sedang qada'il hajah. Baik, ini apa yang dirajihkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Kemudian qala rahimahullah, wa hawqalatuhu fil hay'ala. Wa hawqalatuhu hawqala. Nah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini jawaban dari hayya 'ala shalah dan dari hayya 'ala shalah. Nah, itu dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Ini makna wa hawqalatuhu fil hayy ala. Maknanya tatkala dikumandangkan hayy ala shalah, baik orang yang mendengar tidak menyerukan ucapan yang sama, tapi mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Menunjukkan ikhwan ibnu azakumullah, ibadah yang dijalankan seorang hamba itu butuh pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang hamba itu bisa menjalankan ibadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala muadzin menyebutkan hayya 'alash shalah, hayya, mari kita salat. Nah, maka jawaban yang diucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Nah, tidak akan mungkin orang itu melangkahkan kakinya untuk berangkat ke masjid dan memenuhi panggilan azan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat Al-Fatihah Allah menggandengkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digandengkan antara ibadah dan isti'anah, menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah itu baik itu dengan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba tidak ditolong oleh Allah, maka dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Baik, ikhwan fillah jazakumullah. Tatkala dia menyebutkan idza sami'tum al-mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, maka tatkala muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, nah, maka juga jawab dengan ucapan yang sama, as-salatu khairum minan naum. Apakah yang berpendapat itu di azan awal maupun yang berpendapat itu di azan yang kedua? Naam, itu dijawab dengan sama ucapannya muadzin, kecuali hayya 'alash shalah dan hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini khani bidina azakumullah. Baik. Qala rahimahullah, naam, wa qawluhu ba'da faraghi, dan ucapannya setelah selesai azan, Allahumma rabb hadza da'wat tammah ila akhirih. Apa yang beliau sebutkan? Baik. Ini doa ba'dal azan. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, baik. Beliau rahimahullah tidak menyebutkan na'am salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal azan. Nah, jadi disunnahkan baik ba'dal azan setelah mendengar muadzin azan kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian baik baru membaca doa ini. Nah, yang disebutkan di sini Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi maknanya azan ini baik wassalatul qa'imah dan salat yang mau ditegakkan, ati Muhammadan lil wasilatul fadilah. Berilah, datangkanlah kepada Muhammad al-wasilah dan fadilah. Nah, wasilah ikhwani fillah jazakumullah diterangkan adalah darajatul fil jannah. Nah, wasilah itu derajat di surga. Nah, wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta, dan bangkitkan dia di tempat yang terpuji yang saya telah dijanjikan, saya yang telah kamu janjikan kepadanya. Nah, ini fani fidina azakumullah, baik, doa yang dibaca ba'dal azan. Diingat fani fidina azakumullah, tadi Rasul menyatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Hisabnya ini kepada orang yang mendengarkan azan, bukan kepada muadzin. Sehingga muadzin tidak disunahkan untuk mengucapkan doa ba'dal azan. Nah, jadi yang berdoa ba'dal azan itu mustami'un, mereka-mereka yang mendengar azan. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, ada sebuah riwayat, nah, yang tidak dibawakan oleh muallif rahimahullah, disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, bahwasanya ada pula doa atau zikir yang dibaca di asna'il azan, di tengah-tengah azan. Nah, bukan hanya ba'dal azan. Di tengah-tengah azan. Selalunya Imam Muslim, baik, tatkala muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, nah, dan juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baik, Rasulullah SAW mengucapkan raditu billahi rabban qabil islam hidan wa Muhammadin rasulan. Nah, ini diucapkan tatkala muadzin, baik, mengucapkan dua kali syahadah. Dalam riwayatnya Imam Muslim. Baik, ini khani bidina azakumullah. Nah, ini naam akhir dari apa yang sudah sebutkan. Baik, sehingga ba'dal adzan itu ada doanya mereka-mereka mustami', nah, yang mengucapkannya, dan juga ada doa atau ada zikir di tengah-tengah adzan tatkala muadzin mengucapkan kalimat syahadah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam.